Ada lagu ciptaannya dari Papa Juri, spesial buat warga Gerobokan semuanya. Iya, ayo. Spesial kembali yang tahu lagunya ikutan nyanyi. Ya apa nak nyanyi tuh? Beho, bahasa Madura ya apa? Bahasa Madura ya apa? Sisa menata lagi. Hampiri bina beri nahi sakti tiri bina kewa judu merah Tiramira Rishi, kahit kaisa, mau dengar tepuk tangannya saudara Mona temannya di sini mana? Terima kasih.